Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Senin 9 Agustus 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Demam masal, warga Aceh Singkil takut ke rumah sakit. Vaksinasi COVID-19 di Banda Aceh mulai gunakan vaksin Moderna. Dua mumi anak singa gua zaman es ditemukan dalam kondisi sangat baik, masih berbulu. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, demam masal terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Banyak warga yang mengeluhkan sakit kepala, flu, meriang, lemas, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Bahkan ada satu keluarga semuanya mengalami demam dari anak-anak hingga orang tua. Meski sakit, warga mengaku takut berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Alasannya karena khawatir setelah diperiksa dinyatakan positif terpapar COVID-19, sehingga memilih mengkonsumsi obat yang dijual bebas di warung. Selain itu, warga juga lebih memilih menggunakan obat alternatif seperti menggunakan kunyit yang dioleskan ke kening. Pengobatan alternatif tersebut dipercaya dapat menyembuhkan sakit kepala yang berdenyut. Caranya, kunyit dipotong lalu dilembutkan bagian ujungnya menggunakan pisau. Selanjutnya dioleskan ke kening. Ada juga yang seluruh mukanya diolesi parutan kunyit. Musim demam masal terjadi 2 pekan lalu hampir di semua kecamatan di kabupaten tersebut. Puncaknya terjadi pada pekan ini. Demam terjadi setelah hujan yang turun 3 hari berturut-turut dan kemudian berganti menjadi panas terik. Sederalun, 4 rumah di Gampung Capung Dayah, Kecamatan Selimum Aceh Besar, pada Minggu 8 Agustus siang terbakar. Akibatnya 3 kepala keluarga atau 9 jiwa mengungsi ke rumah keluarganya. BPBD Aceh Besar Farhan AP didampingi personil Pusdalop Maswani dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, dari 4 rumah yang terbakar itu, 3 mengalami rusak berat dan 1 rusak ringan. Sementara keempat rumah terbakar itu adalah milik Darwis, Johari, M. Hussein, dan Hamdiah. Untuk memadamkan api, petugas piket pemadam BPBD Aceh Besar Pos Selimum mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian dan dibantu 2 unit armada Pos Induk Sibreh serta 1 unit Pos Janto dengan dukungan 18 personil gabungan. Setiba di lokasi kejadian, petugas melihat api sudah membesar dan sudah menghabiskan seluruh bagian rumah yang berkonstruksi kayu serta rumah konstruksi permanen yang berdekatan. Kondisi cuaca yang panas dan rumah yang berkonstruksi kayu sehingga api begitu cepat dan mudah menghabiskan rumah korban serta harta benda. Untuk penyebab kejadian sudah dalam penanganan pihak yang berwajib. BPBD Aceh Besar juga sudah berkoordinasi dengan Dinsos Aceh Besar untuk penanganan bantuan masa panik serta pemasangan tenda keluarga. Sederalun, harga komoditi emping melinjo selama 2 bulan terakhir di PD anjlok pasca penerapan pemberlakuan PPKM yang menyebabkan permintaan ikonnya hasil produksi home industri asal kabupaten itu menjadi menurun. Dari hasil pengakuan beberapa pedagang grosir dan eceran di pusat sentral emping melinjo di Kota Bernun, Kecamatan Muara Pidi pada Senin 9 Agustus 2021, harga berbagai jenis kerupuk baik kaitan super dan biasa turun atau anjlok. Irfan Ramadan, 28 tahun, selaku salah satu pedagang emping melinjo mengatakan, jenis emping melinjo kualitas super sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogram. Namun, kini menjadi Rp60.000 per kilogram hingga Rp65.000 per kilogram. Diakui, selama masa wabah pandemi COVID-19, terutama saat penerapan PPKM, permintaan emping melinjo menurun secara drastis atau malah anjlok total, khususnya untuk permintaan luar daerah, khususnya bagi para pedagang mie Aceh di Medan, Sumatera Utara. Umumnya, warga Aceh yang berjualan mie kerap memasang emping melinjo mulai Rp100.000 hingga Rp150.000 dalam setiap bulannya. Maka, seiring dengan penerapan PPKM selama 1 bulan lebih, permintaan emping menjadi kosong sama sekali. Saudara Lon, pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mulai melakukan vaksinasi tahap ketiga yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di provinsi ini. Pelaksanaannya dimulai hari ini, Senin 9 Agustus, hingga 1 minggu ke depan di setiap rumah sakit yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Aceh. Adapun jenis vaksin tahap 3 ini, yakni Moderna COVID-19. Vaksin tahap 3 ini diperuntukkan untuk nakes. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Hanif, mengatakan pelaksanaan dimulai dari nakes yang berada di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Selanjutnya akan diteruskan ke nakes yang ada di seluruh kabupaten kota di Aceh. Ditargetkan 64.000 nakes bisa divaksin dalam tempo 1 pekan. Sementara itu untuk jumlah dosis vaksin Moderna yang dimiliki Aceh saat ini, dikatakan Hanif sekitar 46.000 dosis. Syederalun Muhammad Kadiun Nafis, 2 tahun, bocah asal Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, yang menderita hidrosefalis atau penumpukan cairan di rongga otak pada Sabtu 7 Agustus 2021 lalu, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, meninggal dunia. Balita itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh setelah dirawat selama 14 hari di rumah sakit tersebut. Nafis kembali dirujuk ke Banda Aceh pada 24 Juli 2021 yang difasilitasi oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma. Melalui stafnya Hamdani alias Matnu, Haji Uma juga menyerahkan bantuan untuk biaya transportasi dan biaya makan orang tua bocah tersebut selama di Banda Aceh. Saat itu kondisi bayi tersebut masih menyusut akibat penyakit hidrosefalus yang dideritanya. Putra pasangan Khairati 39 tahun dan Zulfikar 40 tahun ini sudah 3 kali menjalani operasi yang mengeluarkan cairan di kepalanya. Operasi pertama dilakukan saat ia berumur 7 bulan. Operasi kedua pada usia 18 bulan dan operasi ketiga dilakukan baru-baru ini. Kendati sudah menjalani 3 kali operasi, tapi tubuh bocah tersebut makin kurus. Setelah tiba di Nisam sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, jenazah bocah tersebut dikebumikan di tempat pemakaman keluarganya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul, terutama dalam aspek perekonomian, yakni melalui otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan pidato utama pada perayaan 20 tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumat 6 Agustus lalu mengatakan, pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Di saat memasuki tahun 2021, Indonesia berada di dalam tren pemulihan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejumlah Rp744,75 triliun pada tahun 2021 dan juga telah dialokasikan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun. Namun dana TKDD tersebut baru dapat realisasi sebesar Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9% dari total alokasi. Menko Erlangga juga berpendapat pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja. Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Saudara-saudara, mumi dua anak singa gua ditemukan di Rusia dan diyakini merupakan spesimen mumi singa gua dalam kondisi terbaik yang pernah ditemukan di dunia. Karena mereka dibekukan dalam es, warna bulu mereka mungkin sama dengan saat mereka masih hidup. Kedua mumi anak singa gua itu ditemukan sedalam 10 sampai 12 meter dan seukuran kucing rumah dewasa. Para peneliti mengidentifikasi kedua anak mumi itu sebagai singa gua dalam sebuah makalah penelitian yang diterbitkan 4 Agustus lalu. Singa gua hidup di seluruh Eropa dan Asia sampai kepunahan mereka sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kedua spesimen ini sangat penting karena kondisinya yang terpelihara dengan baik. Para peneliti mengatakan sangat sulit untuk menentukan apa yang membuat dua anak singa ini mati. Sementara jelas bahwa mereka tidak dibunuh oleh pemangsa. Juga tidak ada bukti bahwa burung pemakan bangkai memiliki akses ke jasad anak singa gua itu setelah mereka mati. Karena tidak ada bekas gigitan di mumi itu. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mungkin telah terkubur di bawah es segera setelah kematian mereka. Salah satu kemungkinan yang dilontarkan peneliti adalah tanah longsor mengubur sarang mereka. Kedua anak singa itu mengalami kerusakan tengkorak dan dislokasi tulang rusuk yang mendukung teori ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 9 Agustus 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.